إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita berada pada bab yang ke-8 dari kitab Tauhid, bab tentang ma jaa fil ruqa wat tamaim, bab yang berbicara atau membahas tentang masalah ruqyah dan tamimah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa penulis sebutkan 6 bukti tentang bab ini. Kita sudah berada pada bukti atau dalil yang 5. Maka kita simak bersama dalil yang 5 melalui jalan Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, bahwa siapa yang telah memutuskan tamimah, dia putuskan tamimah. Sebagaimana telah disebutkan maknanya bahwa tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak atau siapapun untuk menangkal ataupun untuk menolak ain, menolak bala. Jika ada seseorang yang mengaku kaum muslimin, dia masih menggunakan atau memakai tamimah, maka dia sebagai saudaranya yang telah tahu berusaha untuk memutuskan. Maksudnya adalah untuk menghilangkan apa yang sedang dia pakai. Man qata'a tamimatan min insanin, siapa orang yang telah memutuskan atau mencopot atau melepaskan tamimah dari seseorang, dari saudaranya, kana ka'adli raqabah, maka dia seperti atau nilainya seperti membebaskan budak. Demikian digambarkan bagaimana keutamaan orang yang telah membebaskan saudaranya dari ketergantungan kepada suatu benda, kepada tamimah ataupun kepada yang lainnya, yang dengannya dia bergantung kepada selain Allah, sehingga perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Mengapa demikian? Karena dia meletakkan ketergantungan kepada selain Allah, baik itu kepada tamimah sebagaimana hadis yang bersama kita, maupun kepada yang lainnya. Sementara sikap seorang muslim hanya dia bergantung, meletakkan ketergantungannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, Allah itu sebagai dat tempat kita sebagai makhluk bergantung kepadanya. Dalam setiap kondisi atau keadaan apapun kita bergantung, meletakkan ketergantungan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara masih ada juga, dan itu banyak terjadi, makhluk bergantung kepada sesuatu yang tidak layak, tidak sepantasnya untuk dia bergantung kepadanya. Kepada benda-benda, baik itu berupa tamimah, kain yang dibentuk berupa, atau benang yang dibentuk berupa gelang dan yang semisalnya, diletakkan di pergelangan tangan atau diletakkan pada leher dan lain sebagainya dan lain sebagainya, maka itu ketergantungan kepada selain Allah yang sejelas-jelasnya. Dan itu bukan permasalahan yang ringan, karena itu bisa membatalkan ketauhidan yang telah menghujam, yang telah dia yakini bahwa ibadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kenyataannya dalam kesehariannya, pengakuan tadi dinodai dengan perbuatan-perbuatannya. Tidak sejalan, tidak mencocoki dengan pengakuannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti pengakuannya hanya sebatas lisan belaka. Tapi pada realita kehidupannya justru bertolak belakang dari tauhid. Maka siapa yang menyelamatkan saudaranya dari ketergantungan kepada tamimah dan yang lainnya yang semakna dengannya, kana ka'adli raqabah, yakni sejajar atau senilai dengan raqabah, membebaskan budak. Mengapa dicontohkan budak? Karena di saat itu membeli untuk dimerdekakan budak itu perlu dana atau harta yang besar nilainya. 6. Sebagaimana itu telah ditawarkan oleh pemiliknya, oleh tuan budaknya, bahwa saya jual, jika engkau menginginkan budak itu dengan nilai seperti ini, maka engkau baru bisa membelinya, baru bisa engkau ambil, engkau berdekakan budak tadi. Sehingga dengan itu, sesuatu yang digambarkan tadi sesuai dengan kondisi di masa itu. Artinya menunjukkan betapa besar fadilah, keutamaan dari seseorang memutuskan mencabut tamimah yang masih melekat atau menempel, masih dijadikan ketergantungan oleh saudaranya. Maka diingatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tentunya mencabutnya atau melepaskan tadi itu dengan cara yang baik. 6. Billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik mungkin. Dinasehati, kemudian diambil dengan baik. 6. Maka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Li'anna al-unfa yu'addi ilal musyahana wasyaqa. Karena dengan sikap keras atau kaku di saat mencabutnya tadi, bisa mengantarkan kepada yang lebih fatal hasilnya. 6. Di saat dia melakukan nahi mungkar. Sekali lagi beliau mengingatkan adalah dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baiknya. Illa in kana dha sya'an, kecuali jika yang memerintahkan untuk melepaskan tadi itu adalah yang memiliki kedudukan, semacam dia penguasa dan yang semisalnya, karena dia memiliki kekuatan. Adapun yang kedudukannya sejajar, sama-sama individu, maka hendaklah dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang penting sampai kepada sasaran bahwa itu bisa lepas dari saudaranya yang masih memakai tamimah. Disebutkan bahwa nilainya atau fadilahnya ka'adli raqabah, seperti dia membebaskan budak. Maknanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga, faka'annahu a'taqahu minasyirki, maka seperti seakan-akan dia membebaskan dari kesyirikan, menyelamatkan dia dari kesyirikan. Fafakkahu minan nar, sehingga dia melepaskan dari azab an-nar. Saudaranya tadi sudah hampir terjerumus kepada kebinasaan. Kalau dia masih memakainya sampai ajal tiba, belum juga dia bertaubat, belum juga dia tahu bahwa itu kesyirikan, sampai di ajal tiba, maka bisa menyebabkan kekalnya dia di dalam azab api neraka. Subhanallah, ada saudaranya yang masih meletakkan belas kasihan, mengetahui bahwa dia menggunakan semacam itu, kemudian ditegur, diingatkan, dinasehati dengan baik, kemudian berusaha untuk dilepaskan dengan cara yang baik, sehingga dengan itu dia terselamatkan, maka sungguh dia telah diselamatkan oleh saudaranya tadi dari azab an-nar. Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Demikian hadis atau bukti dalil yang kelima dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Waqi', sebagaimana di akhir hadis disebutkan rawahu Waqi'. Kita perlu tahu siapa Waqi'. Beliau Waqi' ibnul Jarrah, Ibnu Waqi' Al-Kufi. Saya ulang nama lengkap beliau untuk kita tidak hanya sekedar yang meriwayatkan ini namanya adalah Waqi'. Siapa beliau? Beliau adalah Waqi' Ibnu Jarrah Ibnu Waqi' Al-Kufi. Al-Kufi nisbat dari asalnya, yakni Kufah. Kufah salah satu daerah atau kota di negara Irak. Waqi' ibn al-Jarrah ibn Waqi' al-Kufi thiqatun imam. Beliau seorang imam yang thiqah, terpercaya. Riwayat-riwayatnya tidak diragukan. Demikian pujian para ulama muhadditin ketika menggelari seorang yang kokoh, terpercaya dari sisi keilmuannya, disebut fiqah, orang yang fiqah. Sahib tasanif, beliau penulis sekian karya. Minha al-jami' wa ghairuh, di antaranya kitab al-jami' dan selainnya. Beliau wafat pada tahun 197 Hijriah. Saya ulang, beliau wafat pada tahun 197. Sab'u wa tis'in wa mi'ah. 197 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Selesailah sudah riwayat dari Sa'id bin Jubair, kita menuju pada bukti yang ke-6 atau yang terakhir dari bab ke-8 ini. Walahu an Ibrahim. 6. Dan dari Al-Imam Ibrahim, siapa beliau nanti kita akan sebutkan. Qala, kata Ibrahim rahimahullah, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Kanu yakni mereka yakrahun, memakruhkan, atau mereka itu tidak menyukai ad-damaim, damimah. Kullaha, semuanya, tanpa terkecuali. Minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Baik damimah itu bertuliskan ayat Al-Qur'an, maupun bukan berasal dari ayat Al-Qur'an, bahwa mereka semuanya yakrohun, membencinya, tidak menyukainya. 6. Siapa yang dimaksudkan mereka? Diterangkan bahwa mereka itu ashab Abdullah ibn Mas'ud, murid-murid atau pengikutnya sahabah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ashab Abdullah ibn Mas'ud. Siapa saja di antaranya, supaya kita tahu, Al-Qamah. Di antaranya Al-Qamah. Kemudian siapa lagi? Al-Aswad. Kemudian siapa lagi? Abu Wa'il. Siapa juga berikutnya? Al-Harith ibnu Suwaid. Siapa lagi? Ubaidah As-Salmani. Siapa lagi? Masruq. Demikian juga Ar-Rabi' bin Khuzaim, dan juga Suwaid ibnu Ghaflah, dan selain mereka. Siapa mereka yang telah disebutkan tadi? Hum min sadatit tabi'in, merupakan tokoh-tokoh para tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah generasinya sahabah. Yang bersama Rasul adalah para sahabah. Sepeninggalnya Rasul, yang tidak menangi, tidak sezaman dengan Rasul, maka adalah para tabi'in, generasi sesudah sahabah. Maka para tabi'in belajar menimba ilmu dari para sahabah, yang sahabah menimba dan mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Mas'ud sahabah, dengan menyampaikan ilmu lahirlah di sana murid-murid sekian banyak. Maka yang disebut diantaranya pengikut beliau adalah Al-Qamah, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Harith bin Suwaid, Ubaidah As-Salmani, Masruq, Warrabi' ibn Khaytham, dan Suwaid ibn Ghaflah, dan lainnya. Sengaja kita biasakan untuk sebut para ulama salaf, untuk kita tidak asing, untuk kita terbiasa. Baik itu para sahabah tentunya, baik itu para tabi'in, baik itu juga generasi sesudahnya para tabi'ut tabi'in, dan para a'immah, para imam-imam yang datang setelahnya. 6. Kita berusaha untuk kenal. Dengan itu semakin kenal kita akan cinta. 6. Kita cinta kepada orang-orang yang saleh, pendahulu-pendahulu kita yang mulia. Nam, sebagaimana hadis menyatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintainya. Bagaimana seseorang bisa cinta ketika dia tidak kenal, ketika dia merasa asing ketika disebutkan nama-nama tersebut. Maka dengan disebutkan, nam, sangatlah penting untuk kita terbiasa. Nam, siapa waqi'? Waqi' itu fulan bin fulan, fulan bin fulan. Siapa itu? Ashab Ibnu Mas'ud, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan seterusnya. Yang nanti kita akan terbiasa mendengarkan dari nama-nama mereka dengan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Nah, itulah yang dimaksud kanu yakrohun, bahwa mereka itu tidak menyukai tamimah-tamimah semuanya, baik dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Yang meriwayatkan ini adalah Ibrahim. Siapa Ibrahim yang dimaksud? Beliau seorang imam. Nama beliau Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, atau disingkat dengan Ibrahim An-Nakhai. Ini sudah sering disebut nama beliau seperti ini. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Beliau juga dari Kufah. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi, kunyah beliau Abu Imran. Kunyah beliau Abu Imran, beliau kedudukannya atau statusnya di hadapan para ulama bagaimana? Thiqatun, seorang imam yang thiqah. Min kibaril fuqaha, beliau termasuk dari para ulama fiqih yang senior. Ibrahim An-Nakhai. Berkata Imam Al-Mizzi rahimahullah, dakhala ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin. Walam yathbut lahu sima' minhu, dan tidak bisa dipastikan pada beliau mendengar darinya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah. Sittun wa tis'in, 96 Hijriah, dengan usia khamsuna sanah au nahwiha, dengan usia 50 tahun atau sekitar itu, 50 tahun lebih, yakni sekitar itu umur beliau rahimahullah. Maka jelaslah siapa yang meriwayatkan, yakni Ibrahim. Ibrahim siapa? An-Nakhai. Apa kata beliau? Kanu yakrahun, bahwa mereka tidak menyukai at-tamaim kulliha. Siapa yang dimaksudkan mereka tadi? Adalah ashab Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa saja sebagaimana tadi telah disebutkan. Maka dengan demikian selesailah 6 riwayat bab ke-8, bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Tinggallah bagi kita masail. Masail jamak dari kata mas'alah. Mas'alah atau dalam bahasa kita masalah, itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Mas'alah-mas'alah maksudnya kesimpulan-kesimpulan dari bab yang sudah kita bahas. Maka susunan kitab ini sistematis. Bab demi bab disusun secara teratur. Setiap bab disebutkan dengan dalil-dalilnya. Didulukan dulu dalil dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, yang kemudian setelahnya disebutkan masail, kesimpulan-kesimpulan. Demikian kalau kita mau cermati dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir, selalu setiap akhir bab adanya masail, kesimpulan-kesimpulan. Ada 9 yang disebutkan padanya. Yang pertama, tafsirur ruqa wat tamaim. Kita telah dapatkan manfaat atau faidah pelajaran dari bab ini tentang penafsiran ar-ruqa wat tamaim, ruqyah dan tamimah. Apa tamimah? Sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwa sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak maupun yang lainnya untuk menangkal atau tolak ain, tolak bala. 6. Tamimah. Sekarang bukan hanya tamimah, bahkan sesajen sudah ditimpa gempa, malah bukan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, justru mereka lakukan sesajen di tepi pantai yang baru saja terjadi tsunami. 6. Sebab itu semua adalah kejahilan. Mereka sangka bahwa ini semua karena kurang sesajen yang mereka persembahkan, sehingga tambah mereka jauh dari at-tauhid, tambah mereka tenggelam kepada kesyirikan, wal'iyadu billah, dengan segala pernak-perniknya dari sesajen, termasuk juga ayam yang hidup, dan kemudian ini dan itunya mereka lakukan sebagai tolak bala agar tidak terjadi lagi gempa tsunami yang akan menimpa kepada mereka, baik di daerah itu maupun di daerah yang lainnya. Mulai bermunculan marak sesajen-sesajen. Nah, wal'iyadubillah, yang dilakukan notabenenya mereka adalah mengaku muslimin, berpakaian muslimah. Nah, dengan rame-rame mereka datang ke tepi pantai mengumbarkan atau menyiramkan air kembang dan sebagainya. Wal'iyadubillah, entah apalagi setelah ini bencana yang akan menimpa kepada negeri ini, wal'iyadu billah. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kita. Naam, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, semoga kita diselamatkan dari itu semua. Itulah tamimah. Berikutnya penafsiran tentang ruqyah. Ruqyah yang disebut pula dengan azimah. Naam, yang mana hukumnya ada rinciannya. Jika sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ruqyah yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Jika tidak, maka ruqyah itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Atsaniyah, yang kedua, tafsirut tiwalah. Penafsiran tentang tiwalah. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa itu bisa membuat seorang istri mencintai suaminya, atau sebaliknya seorang suami mencintai istrinya, atau yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ad-dublah. Naam, demikian secara istilah, itu menimbulkan kecintaan keduanya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Yang ini termasuk dari kesyirikan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, anna hadhihi ats-tsalats kulliha minasy-syirki min ghairi istitsna. Bahwa ketiga bentuk tersebut semuanya termasuk kesyirikan tanpa terkecuali. Apa ketiga itu? Ruqyah, tamimah, dan juga tiwalah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa Kesimpulan yang ini masih perlu ditinjau lebih lanjut. Dikatakan ketiga tadi termasuk kesyirikan, bahwa ternyata tidak demikian, bahwa tidak ketiganya secara mutlak dikatakan kesyirikan. Sebagai contoh ruqyah, ruqyah ada yang terkategori kesyirikan dan ada yang bukan. Ruqyah yang disyariatkan telah terbukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dan beliau diruqyah. Naam. Beliau pernah meruqyah dan beliau pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam dan juga oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yarqun, mereka juga melakukan ruqyah. Sehingga kesimpulan seperti ini masih perlu adanya rincian. 6. Maka beliau meruqyah dan diruqyah, tetapi beliau tidak pernah meminta untuk diruqyah. Bisa dibedakan, bisa dirasakan bahasa ini. Beliau meruqyah dan beliau pernah diruqyah, tetapi beliau la yastarqi, tidak pernah meminta untuk diruqyah. Jangankah meminta diruqyah, karena beliau SAW menyampaikan bahwa ada 70 ribu umatku, kata beliau, yang akan bisa, yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, diantaranya yang tidak meminta untuk diruqyah. Bagaimana beliau SAW menyatakan seperti itu, kalaulah beliau meminta diruqyah, sungguh sesuatu yang bertolak belakang. Sehingga sama sekali beliau tidak pernah melakukan untuk minta diruqyah. Sedangkan masalah tamimah juga adanya rincian, bahwa menurut ra'yul jumhur, pendapat jumhur mayoritas para ulama, masih perlu ditinjau kembali adanya tamimah yang tidak tergolong dari kesyirikan. Nah, adapun masalah tiwalah, maka tanpa terkecuali mutlak mengandung atau termasuk dari kesyirikan. Ar-rabi'ah yang keempat, an-ruqya bil kalamil haqqi minal aini wal hummati laisa min dhalik. Bahwa ruqya bil kalamil haqq, dengan perkataan yang hak, perkataan yang hak itu lawan dari perkataan yang batil. Nah, dari upaya untuk mengobati al-ain, penyakit al-ain dan penyakit al-humah, insyaallah sudah kita tahu maknanya masing-masing, bahwa al-ain atas timpaan mata yang hasad kepada saudaranya. Al-humah adalah sengatan binatang yang beracun, kala jengking dan semisalnya. Maka pengobatan yang manfaat adalah dengan ruqyah. Maka ruqyah dengan doa atau dengan cara yang hak dari sebab penyakit al-ain dan humma laisa min dhalik, bukanlah tergolong dari kesyirikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan la ruqyah illa min ainin aw humatin. Tidak ada pengobatan ruqyah yang paling mujarab dibandingkan dari pengobatan untuk penyakit ain dan penyakit ummah. Jika ditanya apakah khusus dua penyakit ini saja, kata Syekh Ibn Utsaimin, yang sahih, yang benar adalah tidak khusus bagi keduanya saja. Termasuk selain keduanya adalah sihir. Maka pengobatan yang paling bermanfaat adalah ruqyah yang syar'i. Al-khamisah yang kelima, anna tamimah idza kanat min al-Qur'an, bahwa tamimah jika dari Al-Qur'an, faqad ikhtalafa al-ulama, maka telah diperselisihkan oleh para ulama. Hal hiya min dhalik amla, apakah itu termasuk sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diperbolehkan. sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa ada sebagian dari para ulama yang membolehkannya, sebagian pula ada yang melarangnya. Maka cukuplah penjelasan yang telah berlalu. Nah, as-sadisah yang keenam, anna ta'liq al-awtar 'ala ad-dawab 'anil 'aini min dzalik, bahwa menggantungkan atau mengalungkan al-awtar watara, nam bagaimana yang telah disebutkan, adalah tali busur panah, nam alat jawab digantungkan pada binatang-binatang, baik itu sapi maupun yang lainnya, agar tidak terkena anil ain, dari penyakit ain, min dalik, maka itu termasuk darinya, termasuk dari perbuatan kesyirikan. Karena mencari perlindungan kepada selain Allah berupa benda-benda tadi, berupa tali-tali dan yang semisalnya. As-sabi'ah yang ketujuh, al-wa'idus syadid 'ala man ta'allaqa watara, ancaman yang keras bagi orang yang menggantungkan watar tadi, sebagaimana hadis yang telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Naam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang menggantungkan sesuatu tadi, maka akan dipasrahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri. Jika Allah yang sudah berlepas diri, maka siapa yang akan dijadikan sebagai tempat bergantung lagi? As-saminah yang ke-8, fadlu thawab man qata'a tamimah min insan. Keutamaan pahala orang yang memutuskan tamimah dari seseorang, sebagaimana yang telah disebutkan hadis Sa'id bin Jubair. Yang ke-9, yang terakhir, anna kalama Ibrahim la yukhalif ma taqaddama min al-ikhtilaf, bahwa perkataan al-imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullah tidaklah menyelisihi apa yang telah berlalu berupa al-ikhtilaf. 6. Berupa perbedaan pendapat yang ada. Li'anna muradahu ashab Abdullah, karena ini maksudkan adalah pengikutnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan ini selesailah secara tuntas bab yang ke-8, yang semoga tentunya kita bisa mengambil hikmah, mengambil faedah, mengambil ilmu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan tentunya untuk seluruh kaum muslimin, yang semoga kita bisa mengamalkannya selangkah demi selangkah dari ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita bisa berusaha untuk menyelamatkan, mengajak kaum muslimin untuk menjaga ketauhidannya dan terlepas dari noda-noda kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.